Bismillahirrahmanirrahim. Wayan mi biat tarawih wa qiyama Ramadan. Ini meneruskan video sebelumnya yang membahas tentang kesunahan sholat tarawih. Di saat melakukan sholat tarawih, pilihan niatnya itu bisa dua niat ya. Bisa niat tarawih, nawaitu sunnat tarawih, atau nawaitu tarawih juga bisa, atau bisa qiyama Ramadan. Nama itu qiyam Ramadan, nama itu atau usolli ya. Biasanya kalau yang diajarkan kepada kita di waktu kecil itu usolli, usolli sunnat tarawih atau usolli qiyam Ramadan, itu juga boleh. Jadi boleh memilih niat tarawih, boleh memilih niat qiyam Ramadan. Wa fi'luha awwalal waqti afdhalu min fi'liha aktsara asna'ahu ba'da naum. Melakukan sholat tarawih di permulaan waktu isya itu lebih utama dibandingkan dengan melakukannya di pertengahan waktu setelah tidur. Jadi waktu sholat tarawih itu batasnya sama seperti sholat isya ya, berakhir setelah terbitnya fajar. Tetapi melakukannya di awal waktu ini lebih baik ya dibandingkan dengan melakukannya di pertengahan waktu setelah tidur. Khilafan lima wahimahu al-Halimi. Hal ini berbeda dengan penjelasan oleh Halimi, penjelasan Halimi yang penjelasan itu dianggap salah ya. Jadi wahimah ini prasangka atau praduga yang salah. Jadi menurut Halimi, melakukan sholat tarawih itu lebih baik dilakukan di pertengahan waktu setelah tidur. Tapi ternyata di dalam Fathul Mu'in pendapat itu dianggap kurang benar. Kemudian menjelaskan tentang penamaan tarawih. Wa sumiyat tarawih li annahum kanu yastarihuna lituli qiyamihim ba'da kulli taslimatain. Ini mengenai penamaan tarawih. Tarawih itu adalah sigot jamak ya, sigot jamak. Yang artinya beberapa kali istirahat, beberapa kali istirahat. Mengapa sholat ini dinamakan sholat yang memiliki beberapa kali istirahat? Karena para sahabat dan para umat muslim ya, mereka beristirahat di setiap dua rakaat. Jadi setelah dua rakaat itu tidak langsung berdiri melanjutkan rakaat selanjutnya, tetapi beristirahat terlebih dahulu. Mengapa beristirahat? Karena sholat yang dilakukan lama, jadi berdirinya lama. Karena memang sholat tarawih ini sebenarnya setiap rokaatnya itu bacaannya panjang ya, bacaannya panjang. Ada juga sebagian ulama, sebagian kiai yang di saat melakukan sholat tarawih itu setiap satu malam membaca satu juz. Jadi nanti setelah 30 hari, setelah satu bulan itu khatam Al-Quran. Jadi intinya adalah dikarenakan sholat tarawih ini sholatnya lama, maka di setiap dua rakaat itu para jamaah istirahat terlebih dahulu. Oleh karena itu dinamakan sholat tarawih yang bermakna beberapa kali istirahat. Wasirul isrin, ini sekarang membahas tentang rahasia apa di balik jumlah 20 ya, jumlah 20 rakaat. Wasirul isrin annar rawatibal muakkadah fi ghairi ramadhan asrun fadu'ifat fih li'annahu waktu jiddin wa tasmir. Jadi rahasia jumlah 20 ini adalah sholat rawatib muakkadah, sholat yang mengikuti sholat fardu itu di bulan selain ramadhan jumlahnya 10 ya, jumlahnya 10. Ini sudah dijelaskan di video sebelumnya. Kalau rawatib saja ini lebih dari 10 ya, cuman yang muakkadah yang kesunahannya kuat itu jumlahnya 10. Jumlah 10 itu di luar bulan Ramadan. Dan di saat bulan Ramadan, jumlah 10 ini didobel ya, dikalikan 2. Fadu ifat fihi. Itu ifat fihi artinya dikalikan 2. Jadi 10 dikali 2 sama dengan 20. Mengapa dikalikan 2? Karena Ramadan itu, bulan Ramadan itu adalah waktu bekerja keras ya. waktu jiddin wa tasmir, waktu bekerja keras, waktu bersungguh-sungguh. Jadi di bulan Ramadan itu sebenarnya tidak waktu untuk bermalas-malasan, tidak waktu untuk bermalas-malasan, tidak waktu untuk istirahat, tetapi justru di bulan itu adalah waktu bekerja keras. Karena banyak sekali dalil Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan keistimewaan bulan Ramadan. Dan karena dalam satu tahun hanya ada satu bulan itu, maka kita dianjurkan untuk berusaha keras agar mencari pahala sebanyak-banyaknya di bulan ini. Sehingga sholat sunnah pun dikalikan dua kali ya, jadi jumlahnya 20. Kemudian ini ada satu kritikan ya, ada satu kritikan di kitab Fathul Mu'in. Ini mouse-nya agak rusak ya. Wa taqriru qul huwallahu ahad salasan salasan fi raka'atil akhirah min raka'atiha bid'atun ghairu hasanah. Ini ada kritikan yang cukup keras ya. Jadi membaca qul huwallahu ahad, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali 3 kali di rakaat terakhir ya, di rakaat, di setiap rakaat terakhir dari rakaat salat Tarawih, itu adalah bid'ah yang tidak baik ya, bid'ah yang tidak baik. Jadi ini kritikan di sebagian daerah atau di sebagian tempat yang di saat melakukan sholat Tarawih para jamaah atau imamnya selalu membaca 3 kali kulhuwallahu ahad di rokaat yang terakhir ya. Jadi di setiap rokaat terakhir maksudnya rokaat kedua ya. Di setiap rakaat kedua itu membaca qul huwallahu ahad 3 kali. Hal itu adalah bid'ah yang tidak baik. Bid'ah artinya sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan tergolong bid'ah yang tidak baik. Karena bid'ah itu kalau di dalam i'anah cukup panjang penjelasannya ya. Bid'ah itu ada yang baik, ada yang tidak baik, dan hal ini termasuk yang tidak baik. Mengapa dianggap tidak baik? Li'anna fihi ikhlalan bisunnah. Karena hal ini bisa mencacat, bisa merusak sunnah, bisa merusak yang dilakukan Nabi. Kama afta bihi syaikhuna. Jadi hal ini seperti yang telah difatwakan oleh guru Fathul Mu'in yaitu Ibnu Hajar. Wa sunnat tahajjudu ijma'an, wallahu a'lamu bisawabi.